Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran Asyahu al-Majaz al-Majaz al-Mahad al-Tawhid al-Khaliq al-Majaz. Masih di bab Qawli ta'ala wa min nasi ma'itakidu min dunillahi amdadan yuhibbunahum kakhubillah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca ayat-ayat maupun ahadis dan juga asar berkaitan dengan al-mahabbah, kecintaan seseorang ketika dibandingkan dengan kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan juga bagaimana pentingnya mahabbah, kecintaan. Bahkan disebutkan oleh Sa'adir Rahimahullah Ta'ala, al-mahabbah min a'lam ibadah, termasuk ibadah yang paling besar. Bahkan dalam ibadah itu sendiri ya, dalam ibadah itu sendiri mahabbah itu merupakan bagian terpenting, terbesar dalam suatu ibadah. Ibadah yang dilakukan seorang hamba ketika didasari oleh mahabbah atau mahabbah yang sangat besar, tinggi, tentu memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan juga oleh beliau, seseorang mungkin saja memiliki kekurangan dalam amalan dia, tetapi menjadi sempurna amalan dia karena mahabbahnya, kecintaannya. Beliau berdalil bawakan hadis al-mar'u ma'amman yuhib atau al-mar'u ma'amman ahabba. Seorang itu bersama orang yang dia cintai, walaupun amalan dia berbeda dengan amalan orang yang dia cintai, walaupun amalan dia jauh memiliki berbagai kekurangan dengan orang yang dia cintai, tetapi kecintaan dia terhadap orang tersebut akan menyempurnakan amalan-amalannya. Sehingga sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang telah lalu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan setelah mendengar hadis tersebut. Karena sungguhnya aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Dan tentunya kita semua berharap kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabatnya, demikian juga bersama keluarga kita. Maka hendaknya kita menempatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada orang yang tepat. Pertama kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kemudian kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salihin, orang yang saleh. Kita lanjutkan. Qala Syekh Ahmad bin Yahya Al-Azmi rahimahullah taala, wa aqul hadha qalamun nafis. Law kutiba bima idzahab la kana qalilan alayhi. Fa Allah subhanahu huwa alladhi awjada al-'abda wa huwa alladhi rabbahu bi ni'amihi. Razaqahu ma ya'ishu alayhi min at'am wa syarab. Berkata Syekh Yahya Al-Nazmi, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Nazmi rahimah ta'ala, kita mengomentari ucapan Syekh As-Sa'di dalam ta'liknya, ta'lik beliau dalam ini. Kita menyebutkan dasar tauhid dan roh adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar tauhid dan ruhnya. Ya. Mengikhlaskan, memurnikan al-mahabbah, kecintaan hanya untuk Allah saja. Kata beliau, ada kalam nafis. Ini benar-benar ucapan yang sangat mulia, yang sangat bermanfaat. Saya dicatat dengan tinta emas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan hamba. Allah yang memelihara dengan nikmat-nikmat-Nya, memberikan rezeki selama dia hidup berupa makanan, minuman. Wa anfada zalikal rizqa fi jasadihi yataghadza bihi. Dia berikan rezeki tersebut pada jasadnya sehingga dia bisa makan. Yamnahu bihi al-quwwah 'ala ibadatihi. Allah berikan kenikmatan padanya berupa kekuatan. Wa manahu lazatul ghadha wa lazatil ma'i idza syarabahu liyakuna maqbulan syurbi. Allah berikan kenikmatan bagi dia, kenikmatan makan, kenikmatan minum, ya. Sehingga ketika dia minum, dia bisa menerima badan dia minuman tersebut. Bayangkan, ya. Ketika seseorang terhalang, ya, dari kenikmatan atau menikmati suatu makanan atau minuman, ya, mungkin makanannya banyak, ya, minumannya banyak, tetapi ketika terhalang untuk menikmati itu, dia tidak akan bisa menikmatinya. Fantafi'u bihi wa wajadallahu al-lisan wal-lu'ab wal-asnan wal-adras yatamakkana min tahni dhalika ta'am. Allah juga Subhanahu wa ta'ala ciptakan baginya lidah, air liur, gigi, rahang, yang lain, sehingga makanan yang dia makan bisa bermanfaat, bisa dihaluskan dengan itu. Wal intifau bihi jasadihi, sehingga bermanfaat bagi jasadnya. Wal hadza ja fil hadis ahibbullah lima yarzuqun bihi min amhi wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Sebutkan dalam satu hadis, ahibbullah, cintailah Allah, lima yagzukum bihi min amhi, karena rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu berupa nikmat-nikmat-Nya. Dan cintailah aku, ini Rasul, karena sebab kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah ahli baiti, keluargaku, dengan sebab kecintaan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Syaibani rahimahullah taala dalam Mishkan, karena di dalamnya ada seorang rawi yang mastur majhul hal. Rawi yang mastur atau majhul hal, tidak didapati tausyik dari orang yang utama tausyik. Ini diriwayatkan satu orang saja menjadi tanda tausyik. Nah, yudhafu ila dzalika anna Allah awjadana li'ibadatihi wa 'alamana tilkal ibadah bima anzalahu fi kitabih. Ditambah dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Kenapa? Kita harus memurnikan kecintaan kita hanya kepada Allah, kata beliau, karena Allah telah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada-Nya. Mengajari berbagai jenis ibadah yang Allah turunkan melalui kitab-Nya. Wa bima bayyana Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil tilkal ibadah fi sunnatihi min aqwalin wa afalin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya bagaimana sifat ibadah tersebut dalam sunnahnya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Akhbarona bi tariqil khair alladhi yusiluna ila jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana jalan kebenaran yang bisa mengantarkan kita ke dalam jannah. Wa tariqis syarr alladhi yu'addi bina ila nar. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita jalan kejelekan yang bisa mengantarkan wal'adzubillah kepada neraka. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar, yang dengan mengingat kenikmatan ini semua tentunya akan melahirkan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala bada'an hadara min inkari musyrikin aw nikahi musyrikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan atau memperingatkan kaum muslimin dari menikahkan laki-laki musyrikin dengan wanita muslimah atau menikahi wanita musyrikin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi'iznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Mereka orang-orang musyrikin ataupun musyrikah, mereka itu menyeru, mengajak pada neraka walaupun mungkin kamu mencintainya karena mungkin kecantikan dan kemuliaan. Ketika Allah melarang, mewanti-wanti untuk tidak menikahkan laki-laki musyrikin dengan wanita muslimah dan melarang dari menikahi wanita musyrikin. Kenapa? Karena mereka itu mengajak pada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak, menyeru ke dalam jannah. Wal maghfirah bi'iznihi, dan ampunan dengan izinnya. Dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mengingat, agar mereka berilmu. Yatadhakkaru ahaduna annahu laula fadlullah alaihi bihidayatihi iman wa wujudi fi mujtama'il muslimin lakana man tahaqqu alaihim kalimatullah bil azab. Agar kita ingat, agar kita semua ingat, kalau bukan karena keutamaan Allah atas kita dengan diberikan hidayah kepada iman dan keberadaan kita di lingkungan muslim, di masyarakat kaum muslimin, bisa jadi kita termasuk orang yang berhak mendapatkan azab oleh Allah karena seluruh kekufuran ini. Yang mungkin terkadang kita melupakan betapa nikmat tersebut sangat besar, nikmat hidayah terhadap keimanan, karena mungkin kita lahir dalam keadaan orang tua kita muslim, sehingga kadang kurang merasakan nikmat yang sangat besar ini. Apalagi ditambah kita tinggal di lingkungan kaum muslimin yang dengan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang hal tersebut melupakan kita atas nikmat yang besar ini. Lihada fa'inahu yajibu alaina mahabbatullah azza wa jalla. Atas dasar ini maka wajib bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Li'anahu khalaqana wa razaqana wa hadana wa waffaqana wa 'allamana ma lam nakun na'lam. Atas dasar ini semua, wajib bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita dengan berbagai jenisnya, yang memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita taufik, mengajari kita berbagai hal yang tidak kita ketahui. Dengan mengingat, maka akan muncullah rasa cinta. Sebagian orang mengatakan kebingungan bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah mempersering, memperbanyak, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk saja. Orang yang sering memberikan kebaikan kepada kita, mungkin awalnya kita tidak memiliki perasaan apapun, biasa saja. Sekali diberikan kebaikan, dua kali diberikan kebaikan, terus. Walaupun mungkin orang tersebut sudah tidak pernah bertemu, ketika kita mengingat, Allah dulu dia bantu saya dalam perkara ini, dalam perkara ini, dalam perkara ini, terus sering dia ingat. Lihat benda ini, si fulan yang kasih. Lihat ini, si fulan dia belikan. Lihat tadi, si fulan yang belikan. Akan muncul kecintaan, akan terus bertambah kecintaan tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak akan muncul rasa cinta seseorang dengan begitu banyaknya berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sampai tidak bisa menghitungnya. Hanya saja syaitan la'natullah alaih memalingkan kita dari mengingat berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa min alamati mahabbati al-'abdi li rabbih ay yakuna mahabban lima ahabba min al-a'mal. ومن أحب من أشخاص ومبغض لما أبغض من الأعمال ومن أبغض من أشخاص. وقد جاء في الحديث اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني إلى حبك. Di antara tanda kecintaan seorang hamba terhadap Rabbnya, di antara tandanya adalah dia munculnya kecintaan terhadap perkara yang Allah cintai. Adanya mahabbah, kecintaan terhadap perkara-perkara yang Allah cintai berupa amalan. Allah Subhanahu wa taala mencintai amal saleh. Dia pun mencintai. Allah mencintai tauhid. Dia pun mencintai. Allah mencintai salat. Dia pun mencintai. Demikian juga dia mencintai orang yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai para rasul, para anbiya, kita pun mencintai. Walaupun tidak bertemu. Allah mencintai orang-orang saleh. Demikian juga kita. Dan membenci perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan ataupun orang. Allah mencintai, Allah membenci kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Demikian juga kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala membenci syaitan, musyrikun, munafikun, ahli maksiat dan yang lainnya. Maka ketika muncul kebencian dari kita pada hal-hal tersebut, ini menunjukkan alamat atau tanda kecintaan seorang hamba terhadap Rabbnya. Walaupun seseorang mengatakan dia mencintai Allah, tetapi amalan dia justru menunjukkan sebaliknya. Dia mampu mencintai Allah tetapi membenci amal yang Allah cintai. Dia membenci tauhid, membenci ahlu tauhid. Pertentangan. Wa min huna aidan litabayyana Allah Subhanahu wa taala wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dari ini juga ya, maka jelaslah firman Allah Subhanahu wa taala wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman ashaddu hubban lillah, kecintaan mereka lebih ya, kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih. Orang menyebutkan, ada yang mengatakan bahwasanya kecintaan mereka terhadap Allah, kecintaan kaum mukminin terhadap Allah lebih dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikun terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tabayyana aidan anna man ahabba ghairahu min al-alihah allati la takhluq wa la tarzuq wala tuhyi wala tumit wala tudkhul jannah wala tunji minan nar anna man ahabba hadhihi al-aliha wal andad allati la taf'al shay'an liman yaqulu Allah la tasaffu bi shay'in mimman yatasaffu bihi Allah fa innahu qad wada'a al-mahabba fi ghairi mahalliha kana madmuman 'inda Allah 'ala al-sinati rusulihi wa fi kitabihi mustahiqan lillahi wal mal. Demikian juga ayat ini menjelaskan barang siapa yang mencintai selain Allah dari ilah-ilah dan sembahan selain Allah yang mereka ini tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan, mematikan, tidak bisa memasukkan ke dalam jannah atau menyelamatkan dari neraka. Barang siapa yang mencintai sesembahan-sembahan ini, andad, tandingan-tandingan ini, yang mereka ini tidak melakukan sesuatu apapun ya, sebagaimana Allah melakukan, tidak pernah disifati dengan sesuatu pun dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat yang Allah miliki. Kalau dia mencintai ini, maka sungguh dia telah meletakkan kecintaannya pada sesuatu, bukan pada tempatnya. Dia telah meletakkan kecintaannya bukan pada tempatnya. Wa kana madmuman indallah, dan ini ya, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dalam kitabnya, dan dia berhak mendapatkan celaan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna man ya'buduna al-aliha wa yuhibbunahum ahubillah wa yuwaluna wa yu'aduna wa yuqatiluna min ajlihim sayati alaihim yawma yang kutuna fi anfusahum. Oleh karena ini orang yang dia menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka seperti mencintai Allah, seperti mencintai Allah saja dilarang, apalagi melebihi kecintaan kepada Allah. Mereka berloyalitas, mereka memusuhi, mereka memerangi karena sebab sesembahan tersebut, maka akan datang kepada mereka hari di mana mereka akan membenci atau dimurkai perbuatan mereka tersebut. Wa inal wajib ala kulli muslim ikhlasul amalillahi mahabbatallahu wa izlalallahu. Adapun yang wajib bagi seorang muslim adalah dia membersihkan, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan kepada-Nya. Izlalallahu, dengan ijlal memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min al-wajib 'ala kulli muslim ay waliya awliya Allah wa hum ahlu ta'ah wa atba'u syari'atihi wa yabudu a'da Allah ala dina yakununa bi khilafi dhalika. Demikian juga wajib bagi seorang muslim untuk mencintai, menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mengikuti syariat Allah. Mereka membenci musuh-musuh Allah. Ini yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Jangan sampai orang-orang soleh, para wali Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut syariatnya justru dibenci, dimusuhi. Ini salah. Wa hadhihi al-ayat tubayyinu lana annahu la yajuzu lil-'abdi an yuqaddima mahabbata al-aba wal-abna wal-ikhwan wal-ashir. Demikian juga ayat ini, ini ayat kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, ayat-ayat ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita seorang hamba tidak boleh mendahulukan kecintaan dia terhadap bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, wal amwal ala iktasabaha wa tarafaha. Demikian juga tidak boleh mendahulukan kecintaan terhadap harta yang dia cari, yang dia usahakan, wala dur ala alafaha atau rumah yang dia bangun, ala yuqaddima syai'an ala mahabbatillah indama yata'arradu dzalika mahadil umur. Tidak boleh, tidak boleh mendahulukan hal-hal tadi atas kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi pertentangan dengan perkara-perkataan. Orang mungkin dia bisa berkata, saya mencintai Allah. Cuma ketika kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut bertentangan dengan hawa nafsu dia, misalnya kecintaan dia terhadap orang tuanya, anaknya, hartanya, maka saat itulah diuji kecintaan dia terhadap Allah. Orang mungkin sangat mudah, gampang, ya, saya alhamdulillah mencintai Allah. Ketika kecintaan dia terhadap Allah tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi dia, tapi ketika kecintaan tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan dia, dengan pekerjaan dia, dengan hubungan keluarga dia, kalau saya melakukan perkara yang Allah cintai, wah, bisa rusak hubungan saya dengan bapak saya, dengan ibu saya, dengan keluarga saya, dengan teman saya. Seorang mukmin wajib bagi dia lebih mendahulukan kecintaan Allah atas kecintaan pada siapapun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadu fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan istri-istri kalian, dan keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, dan tijarah perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat rumah-rumah yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai mengingat Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggulah sampai datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada Rasul. Fa idza da'aka abuka ila al-kufri billah wa syirki bihi, jika bapakmu ya mengajak kepada kekufuran kepada Allah, kesyirikan, au ibnuka au akhuka au zawjatuka au ashiratuka atau yang lain, anak, saudara, istri, atau kerabat, fala yajuz laka an tuti'ahum fi maksiatillah, maka tidak boleh bagimu untuk mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Ya ana la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Ma'far hadza fi alladziina yaqtiduna fi bilad al-kufri, kata banyak kejadian ini, kata beliau, terjadi pada orang-orang yang tinggal di negeri kufur, di orang kafir. Alhamdulillah kita tidak merasakan, atau jarang sekali yang merasakannya, ada keluarga kita yang mengajak ke kufuran. Tetapi kata beliau, ini banyak terjadi di orang yang tinggal di negeri kufur. Diajak oleh bapaknya, mungkin tidak kuat tekan oleh anaknya atau istrinya untuk kufur. Wa kadzalika fi badr bilad allati hiya masubatun al Islam, bahkan kata beliau pada sebagian negeri yang mereka anggap sebagai negeri Islam, yad'ul walid ibnahu ila al-kufri aw al-fisq, seorang ayah mengajak anaknya untuk melakukan kufuran, kefasikan. Wa yaqul lahu idza lam taf'al kadza falasta walad, rubama yatruduhu min baitihi, faqad waradat ilayya as'ilatun bikhususi bikhusus dhalik. Dia mengatakan, jika kau tidak melakukan ini, kau bukan anakku. Kadang sampai diusir dari rumah. Dan yang seperti ini, kata beliau, datang kepadaku pertanyaan berkaitan dengan masalah ini. Beliau seorang mufti yang menjawab berbagai masalah pertanyaan dari kaum muslimin. Artinya bukan ngarang-ngarang, itu sesuatu yang terjadi. Oh, bahwa sesuatu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesabaran kepada kita.